بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 172. Muka surat 172 Suratul Hasyr Madaniyah. Surah Al-Hasyr yang diturunkan di Madinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Telah mengucap tasbih bagi Allah oleh barang yang di dalam tujuh lapis langit dan barang yang di dalam bumi dengan kata subhanallah, yakni maha suci Allah daripada barang yang tidak layak bagi dia. Itu dia. Kita nak tengok malam ni tuan-tuan surah Al-Hasyr. Hasyr ni makna dia himpun. Kita kata padang mahsyar daripada perkataan hasyr. Mahsyar tempat berhimpun. Hasyr maksudnya dihimpun dan dihalau, itu maksud dia. Dan ayat ni secara keseluruhannya dia nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah Madinah. Okey, kita selalu dengar ceramah pasal hijrah Nabi. Yang ni satu episod daripada cerita hijrah Nabi. Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi bila Nabi sampai di Madinah, Nabi ini welcome di Madinah, disambut oleh penduduk Madinah. Dan kita jangan lupa Madinah pada masa itu ialah sarang ataupun kubu Yahudi. Yahudi berkubu di satu tempat yang bernama Khaybar di Madinah. Sampai hari ini ada, kalau tuan-tuan pergi haji ke, pergi umrah ke apakah, tuan-tuan akan lalu highway itu, tuan-tuan akan nampak satu signboard tulis Khaybar. Di situlah tempat terhimpunnya orang-orang Yahudi di Madinah. Khaybar. Mereka terpecah kepada tiga suku besar Yahudi yang ada pada masa itu. Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa. Semua ada di sana. Bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sebagai satu orang, orang kata rajul siyasi. Nabi ni satu orang laki-laki, satu orang yang faham politik. Dan politik Arab kata apa? Siasah. Bila dia kata rajul siyasi, maksudnya politician. Nabi ni seorang politician. Dia ahli politik. Dia bijak membaca politik. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tahu dah di Madinah sebahagian daripada penduduk Madinah ni Yahudi. Maknanya Nabi tahu kalau sekiranya Nabi sampai di Madinah, Nabi tak buat kawan dengan mereka ni. Problem nanti main. Maka apabila Nabi SAW sampai saja di Madinah, dia antara benda awal yang Nabi buat, Nabi panggil ketua-ketua Yahudi ini, panggil sign satu agreement, satu perjanjian. Perjanjian apa? Tak mau berperang, tak mau bergaduh. Kalau ditakdirkan ada musuh daripada luar nak serang kita, kita kena bersatu mempertahankan negeri kita. Tak sah kira hang orang apa, hang Yahudi kah, hang kafir kah, hang apakah, ini Islam kah apa, tak kira, kita bersatu mempertahankan negeri kita. Okey. Yahudi setuju. Maka jadi satu perjanjian di antara Nabi dengan Yahudi. Dan perjanjian ini Nabi mula buat dengan Bani An-Nadir. Ni hak kita nak baca cerita dia dalam suratul Hasyr ni. Nabi sign satu perjanjian dengan Bani Nadir. Dan Yahudi Bani Nadir berjanji bahawa mereka akan sama-sama dengan Nabi. Mempertahankan Nabi, mempertahankan Madinah daripada gangguan siapapun. Itu cerita asal sebelum kita baca surah ni. Kafir Quraisy Mekah. Mereka pun ada spy mereka di sana, duk bagi info. Dua habang kata Nabi sampai, orang sambut elok. Nabi sampai, Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Yahudi terima Nabi untuk buat perjanjian. Kafir Quraisy Mekah tak senang hati. Maka mereka hantar orang mereka mai jumpa dengan satu Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang Madinah yang pura-pura masuk Islam. Tapi dalam diam-diam simpan dendam nak buat Nabi. Pasal apa? Pasal dia iri hati dengan Nabi. Pasal apa? Pasal sebelum Nabi pi, dialah tempat rojokkan orang Madinah. Tapi bila Nabi pi, orang semua pakat beralih dekat Nabi. Orang terlupa dekat dia. Dia kecil hati. Mula daripada kecil hati, akhirnya dia mengepalai satu gerakan munafik di Madinah lawan Nabi. So kafir musyrikin Mekah dah tahu dah cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hantar wakil dia pergi bercakap dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Poison pemikiran dia ni, racun pemikiran dia ni, supaya dia memimpin pasukan kacau Nabi. Dan satu lagi wakil daripada kafir Quraisy Mekah ni pergi jumpa dengan Yahudi yang dia ada di Madinah. Pergi bincang dengan Yahudi Madinah ni cerita pasal pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi kata dua kepada orang-orang Yahudi Madinah, kalau sekiranya hampa bantu, kalau sekiranya hampa tolong Muhammad ni, bermakna hampa cari pasal dengan kami, kata kafir Quraisy Mekah. Kalau sekiranya hampa tolong Muhammad ni, hampa bantu dia, hampa tunjuk kata hampa nak berkawan dengan dia, bermakna hampa mengisytiharkan perang dengan kami. Kami akan serang Madinah esok ni, kami tak bagi muka dekat hampa semua. Dia pergempak Yahudi Madinah. Takut juga Yahudi Madinah ni pun, pasal dia tahu kafir Quraisy Mekah kuat. Itu cerita di sebalik apa yang jadi. Lepas itu Yahudi Bani Nadir ni mai satu helah dalam kepala dia. Depa hantar orang depa pergi jumpa Nabi Muhammad, depa kata lah macam ni, kami berminat dengan Islam. Dia main macam tu lah. Ini politik tuan-tuan, ini politik. Dia boleh macam-macam cerita. Kami berminat dengan Islam. Masalah kami ni, kami tak faham Islam ni. Boleh tak boleh Muhammad kamu hantar 30 orang yang pandai tentang Islam, kami akan hantar 30 orang kepala-kepala dalam masyarakat Yahudi kami, hampa terang dekat kami tentang Islam. Kalau sekiranya 30 orang kepala kami ni boleh terima Islam, kami semua Yahudi akan masuk Islam. Nabi SAW bila dengar macam tu, okey juga. Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad, depa nak menipu daya kamu. Nabi bila dah dapat info macam tu, Nabi pimpin pasukan pi kepung kawasan yang menjadi penempatan Yahudi yang dia ada di Madinah ni, pi kepung. Dan Yahudi Madinah ni yakin dengan tempat mereka ni. Tempat yang kebal, yang musuh tak boleh buat apa. Dan mereka tak mau tunduk kepada kepungan Nabi SAW. Sehinggalah 21 hari mereka kena kepung. 21 hari mereka kena kepung. Allah SWT campak dalam hati Yahudi ni rasa takut kepada Nabi SAW. Ayat dia kita akan baca sekejap lagi. Ayat yang menceritakan Allah campak rasa takut dalam hati mereka. Dalam keadaan mereka berani, dan keadaan mereka yakin, kata mereka boleh menang dan Nabi tak boleh buat apa dekat mereka tu, Allah buang masuk dalam hati mereka rasa takut. Ar-ru'ba, dia panggil. Rasa gerun, rasa takut kepada Nabi. Maka akhirnya, semua Yahudi Madinah tu surrender. Angkat tangan, serah diri. Dan Nabi bagi tempoh masa dekat mereka 3 hari, Nabi bagi keluar daripada Madinah ni. Mereka dihimpun di satu tempat dan disuruh keluar dalam masa 3 hari. Mereka boleh bawa apa harta benda mereka ada. Seorang boleh bawa setakat satu muatan unta saja. Senjata tak boleh bawa. Keluar dalam masa 3 hari. Selepas 3 hari, kalau tak keluar, Nabi kata dia akan perang dengan mereka. Mereka keluar. Cerita himpun mereka nak suruh keluar tu dia panggil Al-Hashr. Nama surah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya cuba kita baca ayat ni apa Tuhan kata. Dia start dengan nak beritahu kata apa. Semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, semua bertasbih. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Tuhan yang maha mulia. Di dalam miliknya dan sangat hakim pada perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala ni dia Tuhan al-aziz, perkasa. Tuhan dia tak heran ke orang. Seluruh penduduk dunia ni pilih untuk kufur. Untuk jadi kafir pun Tuhan tak heran. Pasal apa? Pasal Tuhan sifat dia al-aziz. Dia maha perkasa. Dan Tuhan ini sifat dia al-hakim. Dia maha bijaksana. Apa yang Tuhan tentukan itulah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang Tuhan tentukan. Baik. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim liawwalil hasyr. Ah, ini perkataan yang dipilih untuk jadi nama surah. Dialah Tuhan yang mengeluarkan segala kafir daripada kalangan ahli kitab Yahudi, yakni Bani An-Nadhir itu, daripada kampung halaman mereka itu pada kali yang pertama. First time Yahudi dihalau keluar daripada kampung dia. Dia tak pernah lagi kena halau dengan siapa-siapa. Itulah pertama kali Nabi halau dia. Yang sebab dia dendam sangat dekat orang Islam tu. Sampai hari ini dia nak halau orang Islam keluar daripada bumi orang Islam. Bukan bumi dia. Filistin itu bukan tempat Yahudi. Filistin itu tempat Arab duduk. Yahudi ni pergi menumpang di Palestin tu. Tiba-tiba dia jadi tuan di negeri orang. Tiba-tiba dia nak halau anak peribumi keluar daripada negeri yang dia tumpang. Pasal apa? Awal cerita dulu. Mereka kena halau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal mereka kianat kepada perjanjian yang mereka buat dengan Nabi. Pasal apa? Apabila kianat dengan Nabi, bermakna kianat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah suruh Nabi halau mereka ni keluar. Dia kata hasyar ataupun himpun dan halau itu keluar mereka ini ke Azri'at, iaitu di negeri Syam. Nama tempat mereka dihalau pergi ke sana, ke Azri'at. Syam ni di mana tuan-tuan? Syam. Syam ni sebahagian daripada Syria, sebahagian daripada Palestin, sebahagian daripada Jordan. Itu semua Syam. Itu semua Syam. Dihalau mereka pergi ke sana. Dan kali yang keduanya, mereka dihalau lagi sekali. Dihalau keluar daripada Khaybar pula. Dan tanah Arab kepada Azri'at juga. Iaitu di Syam juga. Iaitu pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lagi sekali kena halau zaman Sayyidina Umar. Pasal apa? Pasal lagi sekali mereka tunjuk. Tidak setia mereka dengan Islam. Kena halau lagi sekali. Dia kata dan turun ayat ini pada Bani Nadir, duduk 2 mil dengan Madinah daripada zuriat Nabi Harun. Dan Bani Nadir ini masuk Madinah pada masa fitnah Bani Israel menanti bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita flashback balik siapa mereka ni. Supaya tolong mereka itu akan dia. Pada mulanya mereka ni tunjuk kata mereka nak terima Nabi Muhammad. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Yahudi ni kitab suci dia apa dia? Taurah. Taurah ni kitab samawi. Allah juga buat turun. Dalam Taurah, Allah tulis dah. Kata akan mai satu lagi Nabi akhir zaman. Nama dia apa? Muhammad. So, mereka baca Taurah. Mereka tahu Nabi Muhammad nak mai. Mereka tunggu. Pasal apa? Pasal kedatangan Nabi Muhammad disebut dalam kitab Taurah yang mereka pegang. Pada mulanya mereka tunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tolong mereka itu akan dia. Pasal mereka bila Nabi Muhammad mai, mereka nak tolong. Pasal apa? Pasal kitab Taurat mereka cerita Nabi nak mai. Itu sebab mereka ni dipanggil Ahlul Kitab. Mereka percaya kepada kitab. Kitab Taurat, kitab yang Allah buat turun. Itu sebab ahli kitab yang betul-betul beriman dengan Taurat ni, kalau dia semelih, kita boleh makan. Kalau betul-betul percaya tak? Adalah tak tahulah. Tapi hak kalau betul-betul percaya kepada Taurat yang Allah buat turun dulu ni. Mereka ni juga beriman dengan agama samawi. Agama langit. Agama Allah buat turun. Maka tak kala masuk Nabi SAW ke Madinah, suluh akan mereka itu. Ini yang kita cerita tadi. Bila Nabi hijrah Mekah mai ke Madinah, Nabi buat suluh perjanjian damai dengan Yahudi ini. Maka tiada atasnya dan tiada sertanya. Perjanjian damai itu kira kalau apa jadi pun kira bekerja sama. Hang tolong aku tolong hang. Begitu. Maka tak kala perang Badar dibunuh kafir Mekah 70, tawan 70, maka kata mereka itu, yakni kata Bani Nadir ini sebenar-benar Nabi seperti yang disifatkan di dalam Taurat. Bila jadi perang Badar, perang Badar ni perang yang keberapa dalam Islam? Pertama. Bila jadi perang Badar, Islam menang dalam perang Badar. Islam berapa ramai? 313. Musuh berapa ramai? 1000. Akai kata kalah. Tengok-tengok menang. Bila menang Islam, apa respon daripada Yahudi ini? Depa respon apa? Depa kata kalau macam tu Muhammad betul-betul Nabi. Betul dah, memang tak silap dah. Taurat kata akan turun Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad. Memang betul lah, Muhammad ni lah Nabi yang dimaksudkan di dalam Taurat. Memang dia ni apa dia? Sebenar-benar Nabi yang disifatkan di dalam Taurat. Pasal apa? Pasal bilangan yang dia pimpin dalam perang ni 300 saja, lawan 1000. Tapi menang 300 ni. Makna kata dia memang Nabi, Tuhan tolong dia. Mulanya, mereka kata macam tu. Baik. Maka tak kala perang Uhud. Apabila perang Uhud, syahid sahabat 70 orang dan tewas orang Islam. Kerana Islam kalah, maka batal mereka itu akan suluh itu. Bila mai perang Uhud, kalah Islam. Bila kalah, mereka kata apa? Muhammad ni auta aja, dia bukan Nabi. Kalau dia Nabi, mesti bila-bila perang pun menang. Dia mula kalih lah. Tadi ni dia dah kata cantik dah, main-main perang Uhud, kalah tentera Islam. Dia kata tarik balik. Yang kata Muhammad ni Nabi, tarik balik. Sebab apa? Kalau Nabi tak mungkin kalah. Bila kalah, makna kata dia bukan Nabi. Maknanya perjanjian yang kita buat dengan dia batal. Sebab apa? Sebab dia bukan Nabi. Dia main macam tu. Dan menzahir seteru bagi Nabi SAW dan orang Islam. Bila dia start kata Nabi Muhammad bukan Nabi, dia terus isytihad Muhammad musuh dia. Dia start jadi macam tu. Maka perang mereka itu oleh Nabi SAW dan lengkung kota tempat tinggal mereka itu 21 hari. Ini dia cerita. Bila dah mereka ni mukir janji, Nabi bawa pasukan dikepung mereka. Dalam Ibnu Katsir, dia ada buat masuk pula sikit cerita yang saya sebut tadi. Sebelum Nabi nak pergi kepung tu, mereka main satu akai jahat mereka. Mereka minta 30 orang daripada sahabat Nabi dengan mereka 30 orang. Kononnya nak dengar penerangan tentang Islam. Kalau penerangan tu cantik, kami boleh terima, semua Yahudi akan masuk Islam. Walhal itu perangkap. Mereka mau orang kuat-kuat Nabi ni pergi 30 orang sekali mereka nak bunuh di situ. Allah beritahu dekat Nabi, maka Nabi tak mau layan permintaan tu. Nabi pimpin tentera pergi kepung mereka 21 hari. Dan dikeluar mereka itu daripada Madinah pergi tempat yang bernama Azri'at di bawah perintah negeri Syam. Dia kata, itulah mereka dihimpun dan diusir, dihalau keluar daripada Madinah. Ma zanantum an yakhruju, maka tiada sangka wahai orang Islam bahawa keluar mereka itu, yakni Yahudi Bani Nadir ini, daripada kota negeri mereka itu dengan bawa harta kecuali senjata tak boleh bawa. Dan barang yang mereka boleh bawa ketika keluar daripada Madinah itu ialah berat seekor unta pada seorang. Ini hak kita beritahu tadi. Okay. Nabi himpun mereka satu tempat. Nabi kata, aku bagi 3 hari. Hampa nak punggah rumah ke, hampa nak kutip barang apakah dalam masa 3 hari. Menjelang hari yang ketiga, tolong keluar semua daripada Madinah ni ataupun menghadapi tindakan tentera. Tuan-tuan syok dah kalau Islam boleh cakap macam tu. Syok tuan-tuan. Islam hari ni kalau boleh balik macam Islam zaman Nabi tu. Kita boleh bagi satu word dekat Amerika. Presiden dia boleh kencin seluar. Kencin. Dengar word daripada pimpinan Islam. Berapa punya cantik Islam ni. Tapi tak ada. Hadu jadi hari ni apa? Depa duk bagi. Bukan satu word. 100 word depa bagi kat kita sehari. Kita takut dekat depa. Pasal apa tuan-tuan jadi macam tu? Pasal kita tinggal Islam. Macam mana Islam yang dipegang oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Kita tinggal. Pasal itu kita jadi hina macam ni. Nampak tuan-tuan? Baik. Jadi Nabi kata dekat depa, aku bagi 3 hari. Hampa boleh angkat apa yang hampa nak angkat. Kecuali senjata. Dan barang yang hampa boleh bawa ni setakat satu muatan unta saja. Tak boleh bawa lebih pada tu, seorang satu muatan unta. Lain harta tinggal pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta yang tinggal ni dia panggil harta al-fait. Kan dia ada al-ghanimah, dia ada al-fait. Al-ghanimah ni maksud kalau berlaku perang Islam dengan musuh. Harta yang dapat daripada perang tu dia panggil ghanimah. Tapi kalau Islam pi, mereka takut nak lawan, mereka surrender. Harta itu jadi al-fait. Dia tak jadi ghanimah. Dia beza benda ni. Baik. So, harta yang ditinggalkan itu menjadi harta fait dan tinggal kepada Nabi SAW. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Dan zan ataupun sangka mereka itu bahawa teguh ataupun selamat akan mereka itu oleh kota mereka itu daripada kehendak Allah dan azabnya. Yahudi ni mereka dah bertapak di situ, dah berakar umbi di satu tempat di Madinah tu. Mereka rasa orang tak boleh buat apa kat mereka lah. Mereka dah bersarang di situ. Segala kelengkapan senjata dengan kubu yang mereka buat dan sebagainya, semua dah ada situ. Dan mereka yakin tak ada siapa boleh gugat mereka. Mereka yakin. فَأَتَاهُمُ min حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُ. Maka datang akan mereka itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kehendaknya dan azabnya. Daripada sekira tiada disangka mereka itu. Mereka duk sangka, mereka kuat dah. Tuhan hantar Nabi pi, mereka kalah. Mereka duk sangka orang tak boleh gugat mereka. Nabi pi dengan tentera Islam, mereka tergugat. Pasal apa? Pasal itu yang Allah mahu. Maka jadi macam yang Allah mahu. Begitu. Daripada dilengkong, dikepung oleh Nabi SAW dengan orang Islam yang sikit. Sedangkan mereka itu banyak. Pula lagi mereka yakin, kata orang tak boleh buat apa kat mereka. Sebab mereka ramai. Yahudi ni ramai. Nabi mai dengan tentera yang tak ramai. Mereka tak sangka, kata mereka nak kalah. Mereka kalah. Pasal apa? Pasal Allah mau mereka kalah. Itu aja cerita dia. Maka serta Bani Nadir dekat dengan Yahudi di Quraizah. Yahudi Bani Quraizah. Bukan sahaja Bani Nadir ni saja. Mereka duduk dekat dengan Bani Quraizah. Jadi mereka duduk kira kalau orang serang mereka, satu mereka ramai. Yang kedua mereka duduk di dalam kubu mereka. Dan yang ketiga mereka boleh dapat backup daripada Bani Quraizah. Bahkan dekat dengan Khaybar. Khaybar tu memang sarang Yahudi. Jadi Bani Nadir tak sangka mereka akan kalah dengan Nabi. Pasal apa? Pasal faktor-faktor ni tadi. Faktor mereka ramai, faktor kubu mereka dah dibina kuat, faktor Bani Quraizah yang anytime boleh bantu mereka, dan juga faktor kedudukan Bani Nadir dekat dengan kubu Yahudi di Khaybar. Semua tu ada berpihak dekat mereka. Dan banyak munafiqin janji nak tolong mereka. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang mulut kata Islam tapi sebenarnya lawan Islam ni, sengap-sengap pi bagi janji dekat Yahudi ni, kalau apa-apa nak kena Kaabah, kami akan tolong. Jadi Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ni fully confident kata mereka akan menang. Tak usah siapa yang nak kejut mereka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba, ini yang kita kata tadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lontar pada dalam hati Yahudi Bani Nadir itu rasa takut. Tuan-tuan, Allah ni bila dia nak tolong kita, dia macam-macam cara. Allah boleh hantar burung ababil mai. Allah boleh hantar angin kuat dan mereka lari. Dan Allah boleh tak hantar apa pun, Allah lempak masuk dalam hati mereka rasa takut dekat orang Islam. Allah boleh buat macam-macam cara kalau Allah nak tolong. Pokok pangkalnya ialah Allah tak tolong kita hari ini. Pasal apa? Pasal kita tak tolong dia. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Tuhan kata kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Orang Islam hari ini tak tolong Allah. Tak tolong macam mana? Dia tak tolong tegakkan agama Allah. Dia tak tolong laksanakan hukum Allah. Dia tak mau nak mengamalkan perintah Allah. Bahkan hak Tuhan tak bagi dia pergi buat. Macam mana Tuhan nak tolong? Ini cerita dia. Tuan-tuan keluar daripada surau ni berjalan pergi sampai ke sembah lama Farid Muntah. Apa yang tuan-tuan nampak di mata? Apa yang nampak di mata? Nampak di mata orang tak pakai tudung, orang tak tutup aurat, nampak di mata orang tak sembahyang maghrib. Nampak. Itu yang kita nampak. Nampak di mata kita masjid daerah Parit Buntang, jemaah tak sampai satu saf. Itu yang kita nampak. Masjid ada, masjid hebat. Satu saf pun tak ada. Itu okey tu. Ada juga duk pimbang, duk pergi sembahyang walaupun ada 7-18 orang. Okey. Hak tak ada langsung pun ada. Masjid 24 jam kunci pun ada. Ada 24 jam kunci. Kau kata kunci lepas semayang Isya, kunci pasal apa? Pasal takut tipit masuk nak curi kipas angin lah, nak curi apa pijat tak. Time semayang tu tak ada siapa bang, tak ada siapa buka masjid, pandai ayam duduk dari pintu. Ada masjid macam ni, ada. Ada masjid yang kita singgah, kita berhenti, kita tak kereta, kita turun mai, kita nak masuk pergi ke kolah dia. Nak ambil ayat semayang, kena berjinjak kaki. Sebab apa? Tak cicak penuh. Tak tahu kot tuan-tuan tak pernah jumpa. Tak cicak penuh. Daripada tangga kita, kita nak masuk masjid tu, nak pergi kolah dia tu, tak cicak ni. Tuan-tuan kena duduk jinjak kaki ni, jalan. Takut step atas tak cicak tu. Maknanya apa? Tak ada siapa peduli ke masjid tu. Kalau macam ni keadaan dia, tuan-tuan nak harap bantuan Allah ni nak main macam mana? Pasal Allah kata, "La in tansurullaha yansurkum." Kalau hampa tolong Allah, Allah tolong hampa. Allah minta tolong hampa sembahyang 5 waktu pun hampa tak boleh buat. Jangan bercakap soal hampa tak laksanakan hukum Islam. Jangan cakap yang tu semua, jangan cakap. Aku suruh sembahyang 5 waktu pun hampa tak buat. Aku suruh hampa anak beranak semua satu rumah pakai tutup aurat pun tak buat. Hang pergi Mekah 2 kali buat haji, hang pergi umrah 5 kali, anak perempuan hang langkah keluar rumah depan mata hang tak pakai tudung, tak pakai apa, jalan debu-debu hang boleh tengok saja. Bukan suruh tabuh anak, panggil dia aja, kata ni kakak awak, kakak tak pakai tudung ni, masuk pakai. Banyak tu juga. Kakak jangan macam ni kakak, kakak. Kalau kakak ingat satu aja, kakak kesian kat ayah. Kakak kesian kat ayah. Kerana kakak macam ni, ayah masuk neraka. Kakak mau kan? Ayah duduk pergi semayang, ayah duduk pergi mengaji. Ayah. Kakak nak buat bagi ayah masuk neraka. Kakak mau kan? Tanya dia dulu tu. Tak pernah tanya. Tak pernah tanya. Kenyih pula. Anak tu keluar dengan tak pakai apa. Kenyih, kenyih. Tanya bini pula. Dia nak pergi orang. Bini kata pasal malam lah. Mana lagi malam ni pasal malam lah. Bini kata, oh ni, beli kacang kuda kat ayah. Cantik punya ayah. Macam ni punya cerita, nak minta Allah tolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini. Allah subhanahu wa ta'ala bantu Nabi. Wa qazafa fi qulubihimur ru'b. Dan dilontar Allah pada dalam hati musuh itu rasa takut dengan sebab dibunuh penghulu mereka itu, iaitu Ka'ab bin Al-Ashraf, di dalam rumahnya oleh Muhammad bin Maslamah, 4 orang kawan, dengan suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan sebelum tu Nabi perintahkan orang-orang dia pergi bunuh kepala Yahudi yang paling jahat ni, nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi mereka ni dah takut. Mereka dah takut dah. Pasal apa? Satu contoh dah ada. Mereka sudah takut. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Meruntuh mereka itu, yakni Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ni, meruntuhkan akan segala rumah mereka itu dengan tangan mereka sendiri. Bila Nabi bagi dekat mereka berapa hari? 3 hari. Kosongkan tempat ni. Selepas 3 hari, kalau tak keluar juga, tindakan ketenteraan akan kena. Bila dengar macam tu, tangan mereka sendiri pergi palai rumah mereka. Pasal apa? Nak ambil kayu-kayu yang elok. Nak pergi buat pula di tempat mereka nak pergi. Tangan mereka sendiri pelai rumah mereka. Kehinaan yang Allah bagi dekat mereka. Dan Allah sebut benda ni, yukhribuna buyutahum biaidihim. Dan tangan mereka sendiri meruntuhkan rumah-rumah mereka. Wa aidil mu'minin. Hak mana saki-baki mereka tinggal, tentera Islam pula pergi peroboh bagi licin mereka semua. Maka ambil kayu-kayu yang elok, bawa pindah bersama-sama mereka itu dan meruntuh dengan tangan orang dunia. Kita kata Azhar, dia tujuan dia pergi perban tu mesti nak bawa kayu pergi tempat baru, nak buat rumah di sana. Kerana dan tangan orang Islam pula pergi peruntuh rumah mereka yang tinggal itu kerana nak meluaskan kawasan kuda perang duduk. Itu orang Islam dia nak clear kawasan tu, nak jadikan base tentera Islam pula di situ. Ini cerita dia. Fa'tabiru ya ulil absar. Tuhan kata apa? Ambillah i'tibar. Wahai orang-orang yang punya akal akan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menghina segala ahli maksiat dan memuliakan segala ahli taatnya. Tuhan lepas dia cerita, dia kata apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang-orang yang melihat, ambil i'tibar. Tuhan duk tunjuk macam-macam. Tuan-tuan, kita tak melihat apa yang Tuhan tunjuk itu dengan pandangan i'tibar. Dia tak ambil pengajaran. Saya tak tengok ada satu sahabat beritahu kemarin. Dia kata TV3 ada tunjuk di Indonesia atau mana. Atau satu masjid Quran terjun jatuh besar. Apa kata dia? Tuan-tuan dah tengok. Dia kata keluar dalam TV3. Apa? Misteri Nusantara ke apa? Jangan biarkan diri anda. Kan? Dia tunjuk tu. Diselubungi misteri. Hak karut-karut lah. Tapi hak bagus pun ada. Kekononnya satu masjid di Indonesia, tak tahu kawasan mana, saya pun tak masuk dalam internet pisah tengok lagi. Kata konon masjid tu tiba-tiba dia terjun mai daripada mana tak tahu, berdebu kata turun mai satu Quran besar berapa meter. Lebih kurang 9 kaki ke apa ke lebar ke apa, dia baru cerita punya besar Quran tu 30 juzuk. Kalau kata orang tulis, siapa tulis tak tahu. Terjun mai tak tahu daripada mana, boom jatuh di tengah-tengah masjid tu. Habis satu kamu dengar bunyi tu, pakat terpah pergi masjid tengok Quran duk terampang di tengah-tengah ruang semayang ni. Nak kata apa? Tak tahu, nak kata pun tak tahu. Kan? Siapa yang pergi duk tulis? Kalau dia duk tulis, dia duk sorok. Tak mana selama ni, dia duk angkat nak masuk masjid, tak nampak keren bawa pergi pun. Tapi macam mana tak tahu. Hak cerita bak tsunami, tsunami lah hak itu ni. Mula-mula tsunami tahun berapa tuan-tuan? 1964. 1964 tsunami pertama. Jadi pula 2004. Berapa tahun? 40 tahun. Selang daripada tsunami hak mula anu di Alaska ke apa kata 1964, jadi pula tahun 2004 yang dahsyat baru ni, selang dia 40 tahun. 2004, 2010 jadi pula dah. Dia kuih duk kerak. Masalahnya dia duk main jadi buk keliling kita. Kalau dengar kata jadi di apa nama kepulauan Fiji ke, jadi di pulau Tonga ke, tenggelam pulau tu kan jauh lah sikit. Ni lagu duk main kat pulau Jawa, duk main kat Sumatera. Dia kita duk kata gunung berapi, dia pakai kata gunung merapi. Tak kira lah, yang pentingnya dia keluar api. Berapi kan merapi, kata itu yang pentingnya bila main ni dia jadi malapetaka. Siapa kontrol benda ni tuan-tuan ni? Benda haduk jadi ni siapa kontrol ni? Tanah, ayam, api, angin ni siapa kontrol? Kita duk kira tu, duk kira ni nak masuk rumah ni apa 15 hari bulan. Tanah, ayam, api, angin, tanah, ayam. Orang tak suruh kira lagu tu. Orang suruh fikir ni. Fa'tabiru ya ulil absar. Tuhan kata ambil i'tibar. Wahai orang yang aku bagi mata penglihatan. Ambil i'tibar. I'tibar apa yang kita nak kena ambil ni? I'tibar apa? I'tibar dari segi Allah berkuasa kontrol empat unsur ini. Tanah. Ada takat-takat luas rumah kita taman. Di taman Krian ni tak apalah. Ada belah tu lapang sikit. Penek dapur tambah sikit. Kalau depan ni nampak ada lapang sikit. Penek tambah bilik satu. Tempat buah kereta satu. Tanah kecil. Ada pula lagi sejorai tinggal sikit buah pokok serai bawang 2-3 pokok, pokok pandan bawang 2 pokok, lepas apa lima nipis ke apa-apa sepokok, belimbing buluh sepokok. Boleh duk kontrol tanah besar tu. Bila dia mai gempa bumi. Habis. Dia tak boleh kontrol dah, tanah tak boleh kontrol dah. Dia mai Allah guna tanah untuk nak bagi azab dekat kita. Dia gemparkan bumi ni. Mati berselerak karak. Angin, takat-takat buka kipas angin, kita duduk tumpang angin, tak apa. Dia hantar main, puting beliau. Boleh ke tak boleh? Boleh. Anak saya duduk mengaji di ITM Arau. Telepon ayah. Ni saya buat posting apa gambar video tornado. Dia kata di Perlis. Dia kata biar betul yang ni. Dia ayah buka tengok. Buka tu. Tuan-tuan, dia ambil gambar pakai amator punya, kamera amator. Pakai handphone ambil gambar. Dia main daripada mula langit cerah. Dia main macam pokok hujan. Lepas tu dia main awan duk berimpun. Lepas tu dia duk jadi macam mana? Macam mana? Ha, dia duk turun main macam corong gitu. Dia turun daripada ambil gambar. Duk pegang. Duk pegang tu pun lenguh tangan. Tu. Tapi dengan benda jarang-jarang jadi ni. Ambil gambar. Dia main dia makin duk turun tajam. Turun. Dia sampai ke buku ni. Van pun dia kali. Perlis ni tuan-tuan. Dia rumah macam tu punya cerita. Kita dah tak boleh kontrol lah. Angin yang pada mulanya kita duk ambil nikmat daripada dia ni. Bila Tuhan dia guna bagi volume dia bagi kuat sikit. Habis kita. Demikianlah juga dengan ayam. Demikianlah juga dengan api. Dia main ayam dia tak tahu main daripada mana. Dia ni tuduh kata ni pasal jalan kereta api berkembang punya pasal. Kereta api berkembang apa anu daripada Siam tak ada berkembang pun dia turun mai juga. Ini bukan cerita kereta api berkembang. Ini cerita Tuhan nak bagi peringatan kepada semua orang. Dia mai. Lepas satu-satu Allah kata apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang-orang yang aku bagi mata penglihatan. Ambil yang tibah. Tuhan kata. Setiap benda yang Tuhan bagi jadi, yang Tuhan takdirkan jadi, kita kena balik dekat Tuhan. Dengar aja benda ni jadi, astagfirullahalazim, subhanallah, maha suci Allah, Tuhan yang mentakdirkan semua benda ni jadi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaula an kataballahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya. Dan jika tiada bahawa menghukum Allah atas mereka itu akan jala, yakni berpindah ataupun diusir daripada kampung itu, nescaya mengazab Allah akan mereka itu di dunia. Seperti mana yang diperbuat pada Yahudi Bani Quraizah daripada bunuh dan tawan dan rampas harta. Tuhan kata apa? Ini kira Tuhan masih lagi bersikap baik dengan Yahudi Bani Nadir. Tuhan suruh Nabi pergi bagi dekat mereka tempoh 3 hari kosongkan kawasan ini. Tuhan sebut dalam ayat ni dia kata apa? Kalaulah tidak kerana kami bagi masa untuk kamu pindah. Dan kamu pilih untuk tetap duduk di situ. La'azzabahum fid dunya. Kami akan azab hampa di bumi hampa duduk tu. Tuhan kata. Kalau sekiranya hampa tak keluar daripada bumi tu elok-elok macam yang Nabi suruh. Kami akan jadikan bumi hampa duduk tu bumi azab bagi hampa semua. Tuhan kata macam tu. Baik. Firman Allah. Dia kata apa? Dia kata seperti mana yang dia buat kepada Yahudi Bani Quraizah. Depa ni pun satu pasal. Bani Quraizah ni satu puak daripada Yahudi yang kita sebut tadi. Dia ada Bani Quraizah, dia ada Bani Nadir, dia ada Bani Qainuqa. Bani Nadir dah kena halau. Bani Quraizah ni masih lagi duk ada di sana. Apa jadi pula dekat depa ni? Lepas daripada perang Ahzab, depa pula kena. Pasal apa? Pasal depa khianati Nabi ketika perang Ahzab. Maka kerana tu, mereka diserang, mereka dibunuh, mereka ditawan dan harta mereka dirampai. Mereka kena lagi teruk daripada yang kena kepada Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir. Ini pasal mereka ni bantah lagi. Walakum fil akhirati azabun nar. Dan bagi mereka, di akhirat azab neraka. Dunia dah kena, akhirat lagi sekali kena. Tuhan kata macam tu. Zalika bi'annahum syaqullaha wa rasulah. Bermula demikian itu. Dengan sebab mereka menyakiti Allah dan menyakiti Rasul. Iaitu dengan menyalahi janji dengan Nabi. Buat Nabi macam cari pasal dengan Tuhan. Tuhan turunkan azab dekat mereka. Wa may yushaqillaha fa innallaha shadidul iqab. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, iaitu dengan tidak taat kepada nabinya, maka bahwasanya Allah sangat keras seksanya. Adalah bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf itu berlaku pada bulan Rabiul Awal, tahun yang ketiga hijrah. Ini dia nak cerita kronologi. Dia start dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, kepala Yahudi ini, kena bunuh tahun 3 Hijrah. Dan perang Bani Nadir pada bulan Rabi'ul Awal, tahun yang berikutnya, tahun yang ke-4 Hijrah. Perang dengan Bani Quraizah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Dan tiada Islam Bani Nadir. Bani Nadir ni walaupun kena halau, tak Islam juga. Keras hati mereka ni. Keras hati mereka ni. Tak Islam mereka ni. Melainkan 2 orang saja. Laki-laki, iaitu Sufyan bin Umair dan juga Sa'id bin Wahab. Daripada Bani Nadir yang ramai tu, 2 orang yang masuk Islam. Hal lain macam tu jugalah. Duk menentang Islam, duk cari jalan nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, "Ma qata'tum min linah aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'iznillah waliyukhziyal fasiqin." Dan tiadalah kamu tebang daripada pokok tamar. Ini dia main cerita lain pun. Nabi SAW ketika kepung Bani Nadir tu, kepung 21 hari tu. Ketika kepung tu, Allah perintahkan Nabi suruh tebang pokok tamar. Pokok tamar tu kepunyaan mereka. Kepunyaan Bani Nadir punya. Bila Nabi tebang, mereka sudah hangat. Mereka sudah hangat. Dia kata dekat Nabi, kamu sendiri bercakap, jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Apatah lagi ni Madinah ni kamu kata Al-Haram. Kan? Al-Haramain. 2 tanah haram ni apa dia? Mekah, Madinah. Kamu kata tak mau buat kerosakan di atas muka bumi. Apatah lagi bumi Al-Haram. Tiba-tiba hari ni kamu sendiri yang pergi tebang pokok tamar. Ni apa cerita ni? Dia challenge Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut kisah tu dalam Quran, ma qata'tum min linah, dan tiada kamu tebang daripada pokok tamar ataupun kamu tinggal akan dia berdiri atas perdunya itu, maka iaitu dengan izin Allah. Itu dia. Bila Yahudi dia berkata dekat Nabi, hang cakap tak serupa bikin. Hang kata jangan duk buat rosak atas muka bumi, jangan duk tebang pokok tak tentu halah. Ni yang hang pi tebang pasal apa? Allah buat turun mai ayat ni. Nah, abang kata bukan Nabi tebang suka hati dia. Allah suruh. Allah suruh. Bila Allah suruh, larangan hak sebelum tu terbatal. Untuk Nabi dia boleh buat. Maka turun ayat ni. Dia kata apa? Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang izin Nabi buat benda tu. Dan supaya nak menghina akan segala orang fasik, iaitu orang-orang Yahudi itu. Tujuan dia apa? Provokasi. Dia kata. Nak provoke dia bang. Pokok dia bang. Nabi pergi tebang. Macam orang Melayu bergaduh lah. Dia kepal retah tu. Ni kepala pak ni. Dia pijak. Provokasi lah. Bukan kepala pak kita pun petai. Tapi pasal dia sebut, kata kepala pak kita tu yang tu yang terbakar tu. Ya. Ni dia kata ni, ni kepala pak ni tengok, aku ronyok ni, tengok ah, lepas pijak dengan kaki. Kita pun celak pak lompat, dia bergaduh langsung, provokasi. Allah perintahkan Nabi ni suruh buat benda ni kepada Yahudi, tebang pokok dia. Ni cerita dia. Pada i'tirat mereka itu dengan tiang pokok tamar itu, maka iaitu fasad pada agama. I'tirat ni maksudnya protes, bangkang. Mereka protes Nabi. Eh Muhammad, hang kata tak boleh duk buat kerosakan, duk tebang pokok suka hati di atas muka bumi ni. Ni hang pi tebang pokok kurma kami pasal apa? Ni, mereka duk lawan Nabi. Mereka protes Nabi. Turun ayat ni. Nak beritahu apa? Bukan Nabi suka hati buat. Allah suruh Nabi buat. Habis, tutup cerita tu. Begitu. Firman Allah, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhu. Dan bermula barang yang alih Allah atas rasulnya daripada mereka itu. Maksudnya apa juga harta yang Allah alih? Alih maksudnya apa? Daripada harta kepunyaan Yahudi, Allah bagi ke Nabi. Sebagai harta fight yang disebutkan tadi. Harta itu Yahudi punya. Bila mereka surrender, mereka lari, hak mana mereka tinggal itu Allah alih daripada hak Yahudi jadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah Subhanahu wa taala alih milik harta daripada Bani Nadir Yahudi kembali menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mudah. Allah bagi depa takut, lempak dalam hati depa rasa takut, depa surrender dan depa lari tinggal. Nabi dapat dengan mudah harta peninggalan depa tu. Fama itu tak kena tu baris tu. Fama aujaftum kot kalau tak silap. Fama aujaftum tu dia tulis apa? Auji aujifatum apa tak tulis tu. Fama aujaftum kot. Siapa-siapa tolong tengok Quran tu tak tulis. Fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab. Maka tiada kamu bersegera atasnya dengan pelari kuda dan tiada unta. Ha, Nabi dapat tanah kepunyaan Bani Nadir tadi ni dengan tak payah berlaku apa-apa peperangan. Tak payah pun bawa kuda, unta, pi serang apa semua. Tak payah. Mereka sendiri surrender, mereka lari. Maka Nabi dapat benda tu dengan mudah. Yang ni dengan tiada perlu kepada berbunuh-bunuh. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Akan tetapi sallat Allah tu maksudnya telah memberi kuasa Allah akan segala rasulnya atas mereka yang dikehendakinya. Dengan dikerasi, dengan berkuasa rasul atas mereka itu. Allah bagi kuat kepada Nabi. Nabi masuk bi, depa lari. Allah bagi kekuatan itu kepada Nabi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atas tiap-tiap suatu itu amat berkuasa. Itu dia. Tuhan nak beritahu, kata Allah itu maha berkuasa. Setengah daripada kekuasaan Allah ialah menentu harta pembahagian Bani Nadir itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Tiada hak bagi orang Islam menghantar di mana yang dikehendaki. Itu kuasa Allah. Maka harta Bani Nadir itu menjadi faid. Dia kata, apa dia? Faid kerana dapat dengan tiada perang. Dan terpulanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi ke siapa harta itu? Dapat ke Nabi harta itu. Dan ghanimah pula adalah harta yang dapat melalui perang. Dan itu bagi muslimin. Bagi orang Islam dibahagi lima. Satu khumus. Khumus makna satu per lima. Satu khumus ataupun satu per lima kepada qarabah Nabi. Iaitu adik-beradik Nabi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan kepada anak yatim. Dan kepada miskin. Dan kepada Ibnu Sabil. Dia kata. Dan empat khumus. Empat khumus maksudnya empat per lima. Empat per lima lagi diperbuat apa-apa yang Nabi SAW suka. Harta ghanimah. Dia bahagi macam tu. Satu per lima bahagi kepada macam-macam. Hak disebutkan tadi. Empat per lima Nabi, Nabi bagi kepada siapa yang dia nak. Begitu. Maka diberi Nabi SAW kepada muhajirin mengikut belanja mereka itu. Belanja yang kena ansar beri itu. Tuan-tuan ingat balik cerita ni. Cerita apa? Cerita Nabi hijrah Mekah Madinah. Hak ikut serta hijrah ni, yang ikut serta Nabi perintah suruh hijrah ni, sahabat-sahabat yang hijrah ni asal kaya pun ramai. Kekayaan mereka di Mekah ni dengan gedung perniagaan, dengan duit simpanan, dengan menatang ternakan, dengan kaya. Tapi kerana sayang Allah dan sayang Nabi, mereka tinggal, mereka main ke Madinah, selai sepinggang pun ada. Mereka ni ada yang macam tu. Jadi bila mereka main di Madinah ni, mereka main dengan tak ada apa. Muhajirin, golongan Ansar bela muhajirin ni. Ansar ni siapa? Penduduk Madinah yang asalnya daripada Aus dengan Khazraj. Dua perang, dua ni. Bila Nabi mai, Nabi panggil Aus, panggil Khazraj. Nabi kata cerita hampa bergaduh berperang ni tak tahu sampai bila. Sudah-sudah, Nabi kata. Lah ni aku tak mau panggil hang Aus, aku tak mau panggil hang Khazraj. Nabi kata aku panggil hampa dua-dua, aku panggil Ansar. Strategi politik Nabi. Lagi dia duk kata dia Aus, lagi dia duk kata dia Khazraj, lagi tu depa nak bergasak. Aus, lupakan Aus kamu. Khazraj, lupakan Khazraj kamu. Lah ni hampa dua-dua adalah penduduk Madinah. Aku panggil hampa Ansar. Orang-orang yang menolong ni geng Hak Mai daripada Mekah. Mereka pun kata okey. Bermula daripada tu, kalau tuan-tuan baca cerita pasal macam mana Ansar tolong Muhajirin ni, tuan-tuan jatuh air mata. Macam mana ni penduduk Madinah, Ansar ni tolong Muhajirin hak mai ni macam mana? Itu sebab kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buat main macam-macam cerita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buat main macam-macam cerita. Depa ni sampai ke tahap ambil orang Muhajirin ni mai duduk rumah depa, bukan jaga aja, depa jaga lebih daripada diri depa sendiri. Kalau Ansar ni ada isteri dua atau lebih, Muhajirin hak mai ni single. Dia tunjuk isteri dia ada tu, dia kata hang berkenan hak mana. Kalau kawan ni nakal, dia tunjuk hak segera sekali. Dia kata berkenan hak ni, dia kata baik, aku ceraikan dia, bagi menikah dengan kau ni. Tuan-tuan boleh buat macam tu? Saya takut satu ni, tuan-tuan tanya apa ni, ustaz boleh buat tu? Saya kata saya tak boleh, saya tak boleh. Tak pasti saya buat dah orang tu je. Kan? Tapi Nahabang kata Ansar buat macam tu. Depa punya tahap iman depa tu, ni padan dengan hak mai ni pun, hak Muhajirin mai daripada Mekah ke Madinah ni tuan-tuan, tinggal harta kekayaan, mai dengan tak ada apa ni, nak boleh buat yang tu pun. Kalau saya tanya dari sini, tuan-tuan boleh buat macam tu? Tuan-tuan ditanya saya balik, ustaz boleh buat macam tu? Saya susah. Kan? Tuan-tuan saya keluar lagi, tuan-tuan main-main kata, ustaz saya ni dah menikah anak ada lima, susah lah ustaz. Dia kata, tambah lah duk main musim hujan ni nak pergi mengaji pun susah. Ustaz boleh tak bagi estima ustaz kat saya? Dia nak kata apa? Tuan saya kata, tak boleh. Ay, tadi duk baca Ansar bagi macam-macam, takkan estima tak boleh bagi? Tak susah saya. Itu sebab saya habang awal-awal, tuan-tuan tak boleh minta. Kan? Nahabang kata Ansar boleh buat. Ansar depa boleh buat ni benda ni, depa boleh buat. Benda yang orang tak pernah teringat, takut nak buat ni, benda ni depa buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dikatakan sahabat-sahabat Ansar ni. Kalau kita baca cerita di dalam Ibnu Katsir, dia kata Umar Al-Khattab pernah pesan. Umar Al-Khattab ketika dia jadi khalifah, dia pesan. Dalam hadis Bukhari, tuan-tuan boleh rojong kes ni. Dia kata, aku pesan kepada khalifah selepas aku. Umar kata, waktu dia jadi khalifah, aku pesan kepada khalifah selepas aku. Supaya, satu, dia kata, dengan Muhajirin berbuat baik. Muhajirin maksudnya dia pun Muhajirin dengan sahabat-sahabat yang mai daripada Mekah ni. Dia kata, aku pesan kepada khalifah selepas aku, dengan Muhajirin hendaklah kamu buat baik. Kerana kamu mesti ingat kehormatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ketika Nabi mula-mula bawa Islam, tak ada siapa yang kata Nabi betul. Tak ada siapa nak sokong Nabi. Nabi terkonten-konten seorang dia. Ketika itu, Muhajirin ni dibagi bai'ah taat setia. Mereka akan pertahan Nabi. Hatta sehingga kedarahkan nyawa mereka. Mereka pertahan Nabi. Umat kata, ingat jasa Muhajirin. Kehormatan daripada sisi Allah, jangan kamu buat tak elok kepada Muhajirin. Dan aku pesan kepada khalifah selepas aku, supaya kepada orang-orang Ansar, hendaklah kamu terima mereka ni dengan baik, maafkanlah apa-apa kekurangan dan kesalahan mereka. Umar kata, jangan hampa duk cari salah mereka. Kata, kita mai dia layan kita tak apa elok, kita mai dia tengok kita sebelah mata, oh dia bagi kita ni pun tak cukup sempurna. Jangan, Umar kata, kamu ingat jasa orang-orang Ansar ni, kalau ada sikit sebanyak salah dia, maafkan dia. Umar kata macam tu. Tengok pula dalam satu hadis riwayat daripada Anas, dia kata Muhajirin ni pula, apa komen Muhajirin terhadap layanan orang Ansar. Muhajirin kata apa? Kami tak pernah jumpa manusia sebaik sahabat-sahabat Ansar ini. Orang Muhajirin ni pula, Ni kami mai daripada Mekah ke Madinah ni kampung depa, laman depa, negeri depa, tempat depa. Kami mai depa welcome kami, depa sambut kami, depa layan kami dengan cara yang paling baik. Kami tak pernah tengok manusia yang layan orang sebaik Ansar layan orang. Depa sambut kami, depa layan kami. Bukannya depa itu orang kaya, bahkan sebahagian depa pun orang susah, tapi depa layan kami macam depa orang kaya. Kata orang-orang muhajirin ini lagi, sehinggakan kami diletakkan di rumah mereka. Ini hadis Anas cerita. Kami ini diletakkan di rumah mereka. Mereka tak bagi kami buat kerja. Mereka pergi buat kerja. Hasil daripada kerja tu mereka bagi dekat kami. Layan macam tu. Dah kita ni mai tumpang rumah dia. Dia duk pergi kerja cari makan apa semua. Kita nak pergi tolong dia tak bagi. Dia suruh duduk di rumah jadi tetamu. Hasil yang dia dapat daripada kerja dia, dia mai bagi kat kawan mai tumpang ni. Muhajirin kata kami tak nak tengok manusia macam ni. Sehinggakan dalam hadis tu kata. Hadis Al-Bukhari juga. Sehingga kenapa? Kami takut, kata sahabat muhajirin. Kami takut kalau-kalau semua pahala diborong oleh orang Ansar semua. Sampai kami tak ada pahala. Kami takut. Sampai semua kebaikan mereka buat. Takut kot last-last habis pahala mereka sapu semua. Kami tak ada apa. Mereka pergi mengadu benda ni kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata dah tak akan jadi macam tu. Selagi mana kamu muhajirin, kamu puji kebaikan mereka dan kamu doa kebaikan untuk mereka, maka selagi itu kamu dapat pahala. Nabi kata. Di situlah timbul itu doa kita nak baca dalam semayang mayat tu. Apa? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa tu. Doa minta supaya Allah Subhanahu wa taala jangan bagi kita hati kita ni pi ingat tak elok kat orang baik macam tu. Minta, minta dekat Allah ni jangan la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan bagi dalam hati kami ni pi jadi tak elok ingat lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kita ni dah lah kita ni macam ni. Duk pi duk buruk sangka kau orang baik-baik pula. Jangan macam tu. Doa semayang mayat tu, doa bukan habuang mayat saja, habuang kita sama. Duk minta, ya Allah, janganlah bagi aku ni jadi orang yang duk berburuk sangka kau orang baik. Semua ni timbul daripada apa? Daripada kisah muhajirin dan ansar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kepada muhajirin mengikut belanja mereka seperti mana belanja yang kena Ansar beri kepada mereka, dan diberi kepada tiga orang Ansar iaitu Abu Dujanah dan Sahal bin Hunayf, dan diberi juga kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu akan panglima perangnya Saif bin Abil bin Abil Haqiq. Dia kata kerana fakir mereka itu. Firman Allah, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, barang harta yang Allah kembalikan atas rasulnya daripada ahli kampung-kampung Madinah seperti Quraizah dan Bani Nadir dan Fadak, 3 mil daripada Madinah dan Safra dan Wadil Qura dan Yanbu' dan sebagainya. Itu harta yang diambil daripada kepunyaan Yahudi ini Nabi SAW bahagikan kepada orang-orang Islam sama ada muhajirin ataupun ansar. Falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Maka iaitu, yakni harta fai itu bagi Allah, bagi Rasul, bagi yang empunya kerabat adik-beradik dengan Nabi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan anak yatim daripada kalangan orang Islam yang mati bapa mereka itu, dan juga fakir dan segala miskin daripada kalangan muslimin dan orang-orang yang ibnu sabil. Yakni harta faid itu mustahak oleh Nabi SAW dan mereka yang 4 golongan yang disebutkan tadi. Nabi ambil dan 4 golongan tadi, siapa 4 golongan tu? 1, adik-beradik Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, fakir miskin. Dan yang keempat, ibnu sabil. Dibahagikan kepada mereka-mereka ini semua. 1 bahagi kepada mereka itu, 4 bahagi kepada Nabi SAW. Kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum, supaya tidak jadi fai itu beredar, berpusing di antara orang kaya daripada kamu, seperti mana berlaku pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu harta negara ni puak-puak Abu Jahal ada pulun. Harta negara puak Abu Jahal aja hadu jadi kaya raya, hadu pakai kereta Ferrari ni depa aja. Kan dulu ya, dulu lah tak tahu. Kan dulu dia macam tu dia kata. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan barang ataupun perintah yang datang akan kamu oleh Nabi, maka ambil olehmu akan dia daripada faid dan sebagainya. Nabi kata apa, kita kena turun. Itu maksud dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan barang yang dilarang, ditegah oleh Nabi, maka hendaklah tegah olehmu. Ditanggung atas segala suruh dan tegah. Dan tiap-tiap yang disuruh oleh Nabi itu adalah daripada suruh Allah. Hak Nabi suruh, kita buat. Hak Nabi kata jangan, jangan buat. Pasal apa? Pasal hak Nabi suruh, hak Nabi larang tu, tu hak Allah suruh, tu hak Allah larang. Dia kira lagu tu. Tuan-tuan, ayat ni turun, dia ada kisah dia. Kisah dia satu perempuan. Dia mai jumpa satu sahabat Nabi, namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bila dia mai di rumah Abu Mas'ud, di rumah Ibnu Mas'ud, perempuan ni tanya dia. Dia kata, aku dengar kamu larang wanita pakai, kalau terjemahan hari ini dia kata lipstick. Terjemahan lama dia kata teh lalat palsu. Maksudnya apa? Kosmetik lah. Kosmetik. Perempuan ni mai di rumah Ibnu Mas'ud, di rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia terus tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia ni sahabat Nabi. Dia kata ni, aku nak tanya hang satu. Betul kah hang duk pihabak dekat orang? Kata orang perempuan tak boleh pakai teh lalat palsu ataupun pakai meluk merah. Tak boleh. Dan tak boleh apa nama sambung rambut. Kan? Dalam hari ni orang kata wig. Wig. W-I-G. Rambut palsu. Ha, rambut palsu tu sama. Macam sambung rambut sama. Maksudnya bukan rambut kita. Ibu atas kepala kita. Ha? Betul kah hang larang orang daripada buat benda ni? Dia pergi tanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Dia kata betul. Baik, perempuan ni kata, aku nak tanya hang, adakah dalam Quran larangan buat benda ni? Adakah ayat Quran yang sebut kata orang perempuan tak boleh pakai tik lalat palsu ataupun tak boleh pakai mulut merah ataupun orang perempuan ni tak boleh duduk pakai rambut palsu ke apa? Adakah dalam Quran? Kata Abdullah bin Mas'ud, ada. Dia kata, oh, terkejut. Ayat mulut merah tu tahu lah. Dia kata, ada. Bila dia kata, ada, perempuan ni kata, eh, aku rasa aku dah baca semua ayat Quran. Aku rasa aku dah baca semua dah ayat Quran. Tak jumpa pun ayat cerita pasal tik lalat palsu, pasal mulut merah, pasal sambung rambut ni, aku tak pernah jumpa pun. Mana ayat mana yang kata larang pakai ni? Ibnu Mas'ud jawab balik apa? Ayat kita baca ni. Dia kata, wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah sebut dalam ayat ni apa? Apa yang rasul bawa mai dekat hangpa, hangpa kena ikut, dan apa yang rasul larang hangpa, hangpa kena tinggal. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang mai hadis dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala la'anallah. Allah Subhanahu wa taala melaknat tiga golongan. Dia kata, satu, orang yang sambung rambut, rambut palsu. Yang kedua, orang yang tiklalat palsu ataupun terjemahan setengah dia kata mulut merah. Kosmetik lah, kosmetik. Dan yang ketiga, dia kata orang yang asah gigi. Asah gigi, hadis tu sebut macam tu. Ha? Dilarang perbuatan yang macam tu. Bila dia sebut macam tu dekat perempuan ni, perempuan yang jumpa Abdullah bin Mas'ud ni, dia terus kata dekat Abdullah bin Mas'ud, dia kata, nanti Zah, dia kata, jangan-jangan isteri kamu ada buat benda ni. Aku duduk main challenge macam tu pula. Ni, kamu bagitahu kata tiga perkara ni, la'anallah, Allah la'anat orang buat tiga perkara ni. Apa dia? Satu, rambut palsu. Ha? Sambung rambut, pakai hak sebahagian kita punya, sebahagian palsu. Yang kedua, tik lalat palsu. Yang ketiga, asah gigi. Jangan-jangan isteri kamu ada buat benda ni. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata, masuk rumah aku, isteri ku ada di dalam. Dia kata, Masuk perempuan ni, dia masuk pergi, dia masuk pergi, dia keluar. Bila keluar dia kata apa? Betul, isteri kamu tak ada buat benda-benda tu. Dia kata. Hadis tu dia kata riwayat Ibnu Abi Hatim. Dibawa di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan balik rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, dia bawa main hadis ni. Kalau tuan-tuan tengok di dalam Sahih Muslim ada hadis daripada Asma binti Abi Bakr. Asma anak Sidina Abu Bakar. Dia kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Asma kata apa? Dia kata ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Satu perempuan mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mai depan Nabi, perempuan ni kata, "Ya Rasulullah, innali ibnatan urisan asabatha hasbah." Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada anak perempuan seorang. Dia ni kena demam campak." Perdana Menteri pun demam campak, dia kata. Rupanya zaman Nabi ada dah demam campak ni. Dia kata, "Saya ada satu anak perempuan, innali ibnah." Saya ada satu anak perempuan, dia kata dia ni asabatha hasbah. Dia kena demam campak, chicken pox ataupun apa, cacar ayam. Cacar ayam. Fatamarraqa sya'ruha. Demam campak dia ni sampai menyebabkan luruh rambut. Mana kata campak besar gapo dia panggil ni, dia naik habis kat dalam-dalam rambut ni, dalam kepala ni, sampai dia luruh rambut. Anak perempuan saya suruh kena macam tu, dia kata. Afa asilu, boleh tak boleh saya sambung rambut hak jatuh tu buat balik pi buh atas kepala dia? Maksudnya palsu. Boleh tak boleh saya pi buat macam tu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Nabi kata Allah laknat orang yang sambung rambut pakai rambut palsu dan juga orang yang minta supaya dipakaikan kepada dia. Allah laknat dua-dua sekali. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aku tuan-tuan tengok dalam Sahih Muslim di bawah tajuk ni, dia bawa main lagi lah. Di antaranya Allah melaknat orang yang tetu badan dia. Apa dia panggil? Tetu, tak ada lain. Kan dia duk lukis gambar apa kobra lah di lengan dia, buh gambar perempuan duk balik ni. Dia bubuh apa, dia tetu. Sakit tuan-tuan, tetu ni. Tapi yang kata gedebe ni, dia buat juga. Lagi banyak dia tetu, lagi gedebe dia. Pasal apa? Pasal dia tahan sakit. Satu badan dia jadi macam kain batik, macam ulang sawah batik. Dia tetu badan dia. Nabi kata Allah laknat orang yang tetu dan juga orang yang minta dia ditetu. Tukang hak tu pun Allah laknat, kawan hak tahan badan suruh tetu pun kena laknat. Saya cerita lagi kat tuan-tuan, saya jumpa kaki tetu ni sekali dulu. Dulu baca bab jenazah di masjid. Satu masjid di belah Kim Tajam. Mai malam tu tajuk mandi mayat. Mai tajuk mandi mayat, dia ada perbincangan hadis ni, dia mai tentang orang yang tetu badan ni. Jadi mandi mayat dia sah ke tak? Kan? Dia persoalan fiqh lah. Pasal tetu tu dia satu lapisan apa atas kulit ni. Jadi dia mandi wajib kalau masa dia hidup, sah ke tak? Kalau dia mati, mandi mayat sah ke tak? Baca tajuk tu. Cerita dia duduk main kata tak sah lah. Pasal dia menghalang wuduk daripada kena ain kulit. Dari segi fiqahnya begitu. Mana saya tahu kata seorang nak duduk dengar ni badan ada tetu. Kalau saya tahu pun takkan saya nak langkah tajuk tu. Tengok dia ni tetu, langkah buang tajuk ni saya baca. Sekejap dia main tetu saya balik ke apa kan. Kita kena baca lah. Kita amanah ilmu. Kita baca. Bila habis nak balik, pergi kat kereta, dia main senggang tangan di pintu kereta pula. Dah kata aku tak balik lah benda ni. Dia senggang tangan tu, tengok tangan pun tetu. Tengok ni bawah tengkuk ni pun tetu ni. Dia naik sampai bawah dagu ni. Kepala kobra. Di dagu ni, lidah ulang tu. Ya, tengok-tengok Allah dia ni main tak mana pula. Tak nampak macam duk baca kitab ni, dia duk tang mana. Kalau dia lalu kot tepi dia dengar, dia lompat main tunggu kita ke apa, duduk baca kata nak abang kat kawan-kawan, kering salam kat bini, aku tak balik lah malam. Kan? Tanya saya. Kita saya nak tanya ustaz ni. Abang terus terang saya. Ni macam saya ni, kes saya ni macam mana? Ha, kacau dia kan. Aku baca dah tadi, yang tak dengar lah. Takkan nak ulang lagi sekali. Dia tattoo saya balik di situ. Dia kata kata kat dia, macam-macam tadi ya kan. Dahlah ni macam saya ni. Saya ni kira macam mana. Saya ni dia kata beranak mai. Saya tak tahu mak saya siapa, pak saya. Dia emosional. Saya tak tahu mak saya siapa, pak saya siapa. Saya pun tak tahu. Saya sedang-sedang satu Cina belah saya. Cina gangster belah saya. Dia duduk payah macam tu. Ha? Ni pak angkat saya ni Cina. Dia gangster besar. Dia belah saya. Dia train saya nak bagi jadi macam dia. Ni yang saya jadi macam ni. Ni kata. Ni yang saya jadi macam ni, ni badan saya macam ni. Mak saya siapa, pak saya siapa, dia pergi lempang saya tang mana, saya pun tak tahu. Takkan macam ni pun saya salah ya, dia. Nak tanya yang tu. Kita pun kuih tu undur ke belakang lah, tuan. Lagi dah apa. Saya kata kalau macam tu, cik tak salah lah, kata kan. Bukan jawab tu kerana takut kat dia. Seriau kat dia. Kan? Tapi memang itu pun jawapan dia. Kita kata cik tak salah lah. Bukan cik minta jadi macam ni. Habis tu ni saya macam mana ni kalau saya mati dalam sehari dua hari ni macam mana? Mandi mayat saya ni macam mana? Dia duduk payah punya tu. Kita kata benda bila tadi ada satu, kita baca tadi dia ada pecahan tajuk tu. Kalau sekiranya anggota yang bertetu itu, tetu tu dibuat semasa dia jahil, dia tak tahu apa. Dan kemudiannya nak menghilangkan tetu tu membawa kepada bahaya nyawa, dia kata. Maka mudah-mudahan Allah maafkan dia. Tadi baca kata. Apatah lagi dalam kehincin ni, cik bukan minta, cik pun tak tahu apa, sedang-sedang. Orang bukan Islam belah. Benda dah jadi macam tu. Alhamdulillah cik dah dapat hidayah ni. Terima kasih kepada Allah. Allah bagi hidayah. Selebihnya minta ampun kepada Allah. Kedepan ni buat benda baik. Peluk kita. Teriak. Tak kacau kata tuan macam tu. Ah, tu dia. Tuan-tuan. Ada kisah macam ni dalam masyarakat kita duduk ni. Ada. Kisah-kisah di celah-celah kehidupan masyarakat ni. Ada kisah-kisah macam ni. Jadi bila agama ni dipersembahkan dalam bentuk nak menghukum saja, nayalah orang macam ni. Orang putih kata he was victimized by the situation. Keadaan tu menjadikan dia mangsa. Dia beranak-anak main mak pak tak bertanggungjawab, tak tahu pergi buang dia tang mana, Cina pergi kutip dia belah. Kalau kata dia salah, nayalah dia. Tidak. Bila dia main cerita dengan emosional dia macam tu, kita dah mula duk fikir balik, tuan-tuan, dalam berdakwah rizal, benda ni, rizal. Jangan main pukul kerah je, semua orang neraka semua. Nanti saya, ada kes-kes yang macam ni. Nanti saya, kesian tak lebar. Tu tak apa dia langkah main, dia minta penjelasan. Kalau dia dengar-dengar, dia buat kesimpulan. Dia tak minta penjelasan, dia buat kesimpulan. Dia kata, aku tak ada makna dah kalau aku jadi baik pun, kalau aku lepas ni pun tak guna dah, aku dah memang. Dia rumah macam tu, kesian kat dia, tuan-tuan. Kesian kat dia. Sedangkan hadis yang kita baca tadi, ingat balik, tuan-tuan. Ni syekh masuk neraka, keluhlah sekali ni. Apa kesudahan dia? Tuhan kata, minta lah anak nak apa. Dia minta sampai Tuhan tegur, banyak sangat kot. Tapi Tuhan bagi. Lepas tu Tuhan abang pula tu semua tu hang punya. Hang tak share dengan siapa-siapa. Bahkan sekali ganda tu pun nanti bagi lagi. Riwayat lain kata 10 kali ganda lagi Tuhan dibagi. Maknanya apa tuan-tuan? Di sudut sana ada satu rahmat belah kesian Tuhan duk tunggu orang macam ni. So dekat siapa pun kita kena bagi satu harapan dekat mereka. Bagi satu harapan dekat mereka. Tak ada siapa boleh halang Allah daripada tumpah belah kesian, kasih sayang dan nikmat dia kepada hang dunia dan akhirat. Apa yang perlu oleh apa? Kita sedang silap kita, minta ampun kepada Allah. Pintu taubat dibuka. Allah kata apa? Dalam hadis kursi, Allah kata, Allah duk buka tangan, duk tunggu. Orang yang buat salah siang, Allah buka tangan, duk tunggu dia bertaubat pada waktu malam. Dan demikianlah sebaliknya, Allah buka tangan, duk tunggu orang yang berdosa pada waktu malam. Allah buka tangan, duk tunggu dia bertaubat pada waktu siang. Kalau Allah kata dia duk tunggu nak bagi taubat, nak bagi ampun kepada orang yang bertaubat ni, siapa kita? Kita nak pergi kata Allah tak boleh ampun dia. Siapa kita ni? Ini kaitan daripada ayat yang kita baca ni. Apabila perempuan ni pergi celapak pergi dekat Abdullah bin Mas'ud, dia pergi tanya hal tu, Allah Mas'ud habang. Habang apa yang Nabi kata? So ayat Tuhan kata, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa juga yang Nabi bawa mai hang kena terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Hak mana yang Tuhan tegah larang tak bagi buat, hang kena berhenti. Jangan duk buat. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan takutlah kamu kepada Allah dengan junjung segala perintah dia. Bahwasanya Allah tu sangat keras seksa dia ke atas orang yang menyalahi segala suruh dan tegahnya. Allah dia very strict dengan orang yang sengaja nak bantah dia. Dia cukup strict, dia tak nak bagi muka dekat orang-orang macam ni. Tapi pintu taubat dia duk tunggu, hang buat silap, hang tahu hang silap, hang minta ampun dekat dia, dia bila-bila masa sedia untuk bagi ampun kepada manusia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ini dia nak main secara khusus cerita tentang apa? Tentang sahabat-sahabat Nabi yang tinggal harta kekayaan keluarga, anak pinak, binatang ternakan di Mekah kerana percaya kepada Allah dan Rasul, mai ke Madinah. Apa Tuhan janji kepada mereka ni semua? InsyaAllah panjang umur, bulan 1 kita baca. Bulan 12 tak ada pula. Kan? Jadi bulan 1 insyaAllah kita baca tentang kelebihan golongan muhajirin yang berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik kira saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.